Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih pada bab yang kelima, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tentang tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Ya, telah kita jelaskan bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala setelah bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab menyeru kepada syahadat alla ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang menyeru kepada syahadat la ilaha illallah hendaklah dia menjelaskan apa makna dari la ilaha illallah tersebut. Ya, tidak hanya menyeru manusia kepada perkara yang global saja, sementara dia tidak menjelaskan apa itu la ilaha illallah, apa itu tauhid, apa itu Islam. Ya, sehingga telah kita sampaikan bahwasannya orang yang menyeru kepada tauhid, dia mesti menjelaskan apa itu tauhid. Begitu juga orang yang menyeru kepada Islam, hendaklah dia menjelaskan apa itu Islam dan perkara apa saja yang bisa membatalkan keislaman. Begitu juga orang yang menyeru kepada sunnah, hendaklah dia menjelaskan apa itu sunnah. Ya. Tidak mencukupkan menyeru pada perkara yang global saja. Mujmal fahada la yakfi. Adapun menyeru manusia kepada sesuatu yang sifatnya global, tidak dijelaskan, tidak dirinci, fahada la yakfi, maka ini tidak cukup. Nah, kita lanjutkan. قال رحمه الله تعالى ومضمون هذه الكلمة dan cakupan dari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, nafyu syirki fil ibadati wal bara'ah an ibadati kulli ma 'ubida min dunillah, menafikan kesyirikan dalam beribadah dan berlepas diri dari peribadahan setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cakupan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Fa inna tauhida alla yud'a illallah wahdah. Sesungguhnya tauhid itu tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. Wal-kalimatul ikhlas nafat hada syirka. Dan kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, menafikan kesyirikan ini. Lianna da'wata ghairillahi ta'ala ta'allaha wa ibadata lahu. Dikarenakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan penghambaan dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Wad-du'a mukhul ibadah. Sementara dalam hadis disebutkan doa itu merupakan otaknya ibadah. Inti sarinya ibadah. Ya, akan tetapi hadis dengan lafaz seperti ini ya, didu'ibkan oleh sebagian ulama. Lafaz yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Ketika mempersembahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti jatuh kepada kesyirikan. Ya. Dinyatakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fi hadhihi al-ayah, dan dalam ayat ini menunjukkan anna al-mad'u la yamliku lida'ihi kasba ad-durri wala tahwilahu min makanin ila makan wala min sifatin ila sifah. Di dalam ayat ini, ayat qul ad'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasba ad-durri ankum wala tahwila, yang sebelumnya kita baca surah Al-Isra ya, ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik ya, qul ad'u alladhina za'amtum min duni, panggillah ya, orang-orang yang kalian anggap sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila. Mereka tidak kuasa, tidak mampu untuk menghilangkan kesulitan dari kalian, dan juga mereka tidak mampu untuk memindahkan kesulitan tersebut. Ayat ini menunjukkan anal mad'u la yamliku lida'ihi kasba ad-durri wala tahwila. Sesungguhnya yang dimintai tidak kuasa, tidak mampu ya, untuk menghilangkan kesulitan kepada orang yang memintanya. Tidak mampu juga untuk memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau memindahkan dari suatu sifat kepada sifat yang lain. Walau kana al-mad'u nabiyan aw malakan, walaupun yang dimintainya tersebut seorang nabi atau malaikat. Nah, mereka tidak mampu untuk menghilangkan kesulitan, dan juga mereka tidak mampu untuk memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ayat ini hada ta'jizun lil musyrikin wa ta'jizun li alihatihim allati ya'budunaha min dunillah. Ya. Ini merupakan ta'jiz, menyatakan lemah, pernyataan lemah terhadap orang-orang musyrikin, dan pernyataan lemah kepada sembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka itu tidak bisa menghilangkan kesulitan, dan juga tidak bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Walaupun yang dimintai, yang diibadahi tersebut adalah seorang nabi atau seorang malaikat. Wa hada yuqarriru butlana da'wati kulli mad'uwin min dunillahi kainan man kana. Maka ini menetapkan tentang batilnya berdoa kepada setiap yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya. Walaupun itu nabi ataupun itu malaikat, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan doa itu adalah ibadah, dan ibadah hanya hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. لِأَنَّ دَعْوَتَهُ تَخُونُ دَاعِيهِ أَهْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهَا. Dikarenakan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, nah, maka yang diminta selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berkhianat kepada orang yang memintanya pada saat dia sangat membutuhkannya. Kenapa? Dikarenakan dia tidak bisa menghilangkan kesulitan dari orang yang memintanya. Bahkan tidak bisa memindahkan kesulitan pada orang yang memintanya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga beribadah, berdoa kepada mereka, nah, mereka akan mengkhianati orang yang memintanya. Kenapa? Dikarenakan tidak bisa menghilangkan kesulitan tersebut. لِأَنَّهُ أَسْرَكَ مَعَ اللَّهِ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَدُرُّهُ. Dikarenakan dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memudaratkannya. Sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan kemudaratan. Sehingga ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang beribadah kepada berhala-berhala, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikitpun? Nah, وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. Dan ayat ini menetapkan tentang tauhid dan makna la ilaha illallah. Ya. Maknanya telah jelas, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini yang kita bacakan tadi sekali lagi bentuk pelemahan, pernyataan lemah kepada orang-orang musyrik dan sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga Allah katakan, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, ya, panggillah, nah, orang-orang yang kalian anggap sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka tidak bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan kalian. Dan tidak bisa memindahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Ini keadaan orang-orang yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى berkata الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dilanjutkan ayat yang kita sebutkan tadi, Qul id'ul ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Ya, lalu katakan, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarah penjelasan dari ayat ini, yubayyinu anna hada sabil anbiya wal mursalin wa man taba'ahum minal mu'minin. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ini adalah jalannya para nabi, para rasul, dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum mukminin. Ya. Bahwasanya mereka mencari yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ya, mereka mencari jalan kepada Rabb mereka dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah, berkata Qatadah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga makna dari ayat yang kita bacakan ini, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, sementara para nabi itu sendiri, para malaikat itu sendiri, mereka mencari jalan kepada Rabb mereka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang musyrik, mereka pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Kenapa beribadah kepada makhluk yang mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah. Wa qara Ibnu Zaid ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ibnu Zaid membaca ayat tadi. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Qal Imad ibn Katsir, berkata Imad ibn Katsir, wa hada la khilafa bainal mufassirin fi. Ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ahli tafsir tentang ayat ini. Nah, wa dzakarahu an iddati min a'immati tafsir. Dan Ibnu Katsir menyebutkan dari sejumlah para ulama ahli tafsir tentang ayat ini. Nah, qala Alamah Ibnu Qayyim, berkata Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, Fi hadhihi al-ayah dzikrul maqamatis salas. Di dalam ayat ini menyebutkan tiga derajat, tiga kedudukan. Al-hub yang pertama, al-hub kecintaan. Wa huwa ibtigha'ul qurbi ilaihi wa tawassulu ilaihi bil a'malis shalihah. Yaitu keinginan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul, mengambil pelantara supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Waraja wal khauf, yang kedua raja berharap, yang ketiga al khauf takut. Ini dalam ayat yang kita bacakan tadi. Nah, disebutkan tentang tiga kedudukan, tiga derajat yang sangat mulia. Yang pertama al-hub, kecintaan. Di sini ditujukan pada ayat yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan kepada Rabb mereka Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Keinginan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengambil pelantara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawassul ilaihi bil a'malis shalihah. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Tawassul, kata para ulama, ada yang masyru'ah disyariatkan, ada juga yang mamnu'ah dilarang. Tawassul yang disyariatkan, nah, di antaranya dengan amalan-amalan saleh. Bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan saleh seperti yang dilakukan oleh para nabi yang disebutkan dalam ayat tadi. Nah, para rasul dan juga orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang beriman supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawassul dengan tauhid. Ini tawassul yang syariatkan. Adapun tawassul yang mamnu', yang dilarang, bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Bertawassul kepada kuburan-kuburan, berhala-berhala. Dan lain sebagainya. Tawassul yang mamnu', dilarang dalam syariat. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, dalam ayat ini ada 3 derajat. Pertama, al-hub, cinta. Yang kedua, ar-roja, berharap. Yang ketiga, al-khawf, takut. Nah, kenapa dikatakan ayat tadi? Lanjutannya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Lanjutannya, wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Intinya, orang-orang yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, mereka sendiri, para malaikat dan para nabi sendiri, mereka mencari jalan kepada Rabb-nya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya yang keadaannya seperti ini tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa? Dikatakan mereka sendiri sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disifati dengan 3 sifat tadi yang menunjukkan mereka itu ya hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada Allah, berharap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 perkara ini, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam ucapannya lain sebagai inti daripada ibadah. Nah, porosnya ibadah. Berkisar, bertumpu pada 3 perkara ini. Al-mahabbah, kecintaan. Ar-roja, berharap. Dan juga khawf, takut. Mesti ada 3 perkara ini ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan kecintaan dan juga harap dan juga takut. Kalau dia beribadah hanya dengan mahabbah, cinta saja, tidak ada rasa harap, tidak ada rasa takut, ini ibadahnya orang-orang sufiyah. Kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah. Kami tidak berharap surga. Kami tidak takut dengan adab neraka. Ini ibadahnya orang-orang sufiyah. Sementara yang beribadah kepada Allah hanya diiringi dengan berharap saja. Tidak ada rasa takut. Dari adab dan sisa Allah Subhanahu wa taala, ini ibadahnya orang-orang murjiah. Mereka hanya berharap dan berharap berharap ampunan Allah, berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak takut dengan adab dan siksa Allah, sehingga terus dalam dosa dan kemaksiatan. Mereka melakukan dosa dan kemaksiatan dengan alasan, ya, kami tetap berharap dengan rahmat Allah, berharap, ya, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal, ya, untuk mewujudkan harapan tersebut, harus menempuh sebab-sebabnya. Ketika seorang berharap dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, tempuh sebab mendapatkan ampunan Allah. Dengan bertaubat, ya, beristighfar. Ketika seorang berharap kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tempuh sebab mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang murji'ah tidak seperti itu. Ya, mereka hanya berharap dan berharap, sementara tidak menempuh sebab-sebabnya. Ya. Mereka melakukan dosa dan kemaksiatan ketika dinasihati supaya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhenti dari dosa dan kemaksiatan, mereka menyatakan, kan Allah itu Maha Pengampun. Ya. Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Walaupun saya melakukan dosa ini, dosa itu, ya, saya berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya. Dalam kondisi dia terus melakukan dosa dan kemaksiatan. Yang semacam ini bukanlah berharap yang disyariatkan. Ya. Tapi yang semacam ini sifat malas, sifat lemah. Ya. Kenapa? Dikarenakan tadi berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus menempuh sebab-sebab supaya tercapai harapan kita. Ya. Orang yang berharap ampunan Allah tapi dia terus-menerus, ya, dalam dosa dan kemaksiatan, tidak bertobat dari dosa-dosa tersebut, nah, maka ini hanya angan-angan kosong saja, bukan harapan yang disyariatkan. Nah, begitu juga orang yang ibadahnya hanya didasari dengan khauf, takut saja, ini ibadahnya orang-orang khawarij, ya, tidak ada rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara ahlu sunnati wal jamaah, ya, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala didasari tiga perkara tadi. Al-mahabbah wal-roja wal-khawf. Didasari dengan kecintaan, didasari dengan harapan, dan juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak hanya cinta saja, tidak hanya roja saja, tidak hanya khauf saja. Wa hadha huwa tauhid, dan ini adalah tauhid. Wa huwa haqiqatu dinil Islam, dan ini merupakan hakikat agama Islam. Kama fil musnad, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad, an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma ataituka illa ba'da ma halabtu adada asabi'i hadihi alla atika. Demi Allah wa Rasulullah, tidaklah aku datang kepadamu melainkan setelah aku bersumpah sebanyak jari-jariku ini untuk tidak mendatangimu. Fabilladzi ba'atsaka bil haqq ma ba'atsaka bih, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Apa tugas, apa misi? Apa misimu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutusmu? Qala al-Islam. Rasul mengatakan Islam. Qala wa mal Islam? Dia mengatakan, apa itu Islam? Qala an tuslima qalbaka wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah wa an tusalliya salawatil maktubah wa tuaddiya zakata al-mafruḍah. Maksudnya Islam itu adalah an tuslima qalbaka. Ya, engkau menyerahkan hatimu. Ya, berserah diri. Ya. Hatimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antu wajjiha wajhaka ila Allah. Engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Ya. Menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa may yuslim wajhahu ila Allah. Ya. Barang siapa yang menyerahkan, nah, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dalam keadaan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Nah, dan Islam adalah engkau melaksanakan sholat lima waktu, sholat wajib, dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Nah, ini di antara makna Islam yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Dan Syaikhul Islam menyebutkan, Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan makna Islam dengan menggabungkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ya. Mencakup tiga perkara ini. Ini makna Islam. Nah, pertama menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Dan yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ya. Wa akhraja Muhammad bin Nasr al-Marwazi min hadis Khalid bin Ma'dan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil islami suwan wa manaran kama nari tariq min dhalika. Sesungguhnya Islam itu memiliki rambu-rambu dan marka-marka seperti ya marka jalan. Nah, ya. Di antara rambu-rambu dan marka-marka Islam itu, an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Ya. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Islam ada aturan-aturannya. Ya. Ada rambu-rambunya yang tidak boleh dilanggar. Nah. Ya. Ada patokan-patokan yang telah disebutkan dalam syariat. Nah. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan, ya, nawaqidul Islam, ada pembatal-pembatal Islam. Ya. Menyebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang nawaqidul Islam. Ya. Rasulullah mengatakan, innal islam suwan wa manaran kama nalit tarik min dhalika an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Islam memiliki rambu-rambu dan juga marka-marka. Nah, seperti marka jalan. Nah, ada batasan-batasannya. Jangan sampai melewati batasan-batasan tersebut. Di antara rambu-rambu Islam, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tuqimus shalah wa tu'tiz zakah. Engkau menegakkan salat dan membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa hadha ma'na qouli ta'ala, dan ini makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Barang siapa yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Nah, dan kepada Allah lah kesudahan dari urusan-urusan. Wallahu a'lam bishawab. Ini makna ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Nah, ayat ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah. Maka jelaskan tadi maknanya. Ya, yang intinya nah menyebutkan tentang melemahnya. Nah, orang-orang musyrikin dan juga orang-orang yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, ya, tentang lemahnya mereka. Kenapa? Mereka sendiri adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka sendiri ya, berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah, mereka sendiri takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya mereka adalah hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pantas untuk diibadahi. Walaupun mereka malaikat, walaupun mereka para nabi, mereka adalah hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak boleh beribadah kepada mereka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.